tadi kau di sini. Di kau di sini, cinta ikhlas bulu pada manusia, bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cinta ikhlas bulu pada manusia, bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Terasa di kau di sini, cinta ikhlasmu pada manusia, bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cinta ikhlasmu pada manusia, bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja?